Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله. Malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, da'watuhu wa siratuhu. Yang juga berkaitan dengannya pula sejarah tentang Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyyah, yang pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan beberapa nama besar para ulama, para qadhi, baik dari kalangan alus syekh maupun yang lainnya. Di samping kita tersebutkan pula terjemah al-imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, yang pada akhirnya beliau wafat setelah ditikam oleh seorang yang jahat. Qila innahu kana rafidiyan, dia adalah seorang rafidi, yang itu pada terjadi pada tahun 1218 setelah beliau sukses memenangkan kota Mekah dari tangan para ulama ussu dan para umara ussu, dan membersihkan Mekah dari mazahir syirkiyah wal bid'ah wal khurafat. Wa dukhuluhu Mekah yu'tabar fathan, merupakan fatah, kemenangan terhadap atau membebaskan kota tersebut dari kungkungan asyirik wal bid'ah wal khurafat. Kemudian setelah wafatnya Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud sebagai syahid insyaallah taala, maka yang naik menggantikan beliau adalah putranya Saud bin Abdul Aziz. Dan ini setelah juga atas petunjuk dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, karena sebelum beliau wafat beliau telah mengarahkan kepada penduduk Dir'iyah agar di samping membaiat Al-Imam Abdul Aziz sebagai Al-Amir, sebagai Imam, juga beliau mengajak Ahlu Dir'iyah untuk membaiat Saud bin Abdul Aziz sebagai Waliul Ahad, sebagai Waliul Ahad. Yang ini terjadi pada tahun 1202. Maka penduduk Dir'iyah membaiat Saud bin Abdul Aziz sebagai waliul ahd. Wa hadha al-Imam Saud memiliki sejarah atau sirah yang cemerlang sebagaimana sejarah ayahanda dan kakeknya. Wa huwa sahibus sirah al-hasanah fis silmi wal harb. Beliau seorang yang memiliki sirah yang indah, baik dalam masa damai maupun dalam masa tempur, yang beliau senantiasa berupaya untuk berittiba' terhadap sirah as-salafus salih dan menerapkan aqidatus salaf dalam segala aspek kehidupan. Diterangkan oleh Al-Mu'arrikh Ibn Bishr dalam kitabnya Unwanul Majid tentang terjemah atau biografi hadza al-imam Su'ud bin Abdul Aziz, kata beliau, wa kana mutayaqqidan ba'id al-himmah yassarallahu lahu min al-haiba 'inda al-a'da wal hashmah fi qulubi ar-ri'aya ma lam yarahu ahad. Beliau adalah seorang yang mutaqayyidan, memiliki kesadaran akal yang kuat, ba'id al-himmah, memiliki cita-cita yang tinggi, yang jauh ke depan. Allah memberikan kepada beliau kewibawaan di hadapan para musuh-musuhnya dan karisma di hati rakyatnya yang belum pernah dilihat oleh seorang pun, kewibawaan dan karisma. Wa kanat lahu al-ma'rifatu tammah fi tafsir al-Quran. Beliau juga seorang yang memiliki ilmu yang sempurna, al-ma'rifah at-tammah, dalam tafsir al-Quran. Akhadha al-ilma 'an al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aqama muddata sanatain yaqra 'alayhi. Beliau mengambil ilmu dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau tinggal selama 2 tahun, yakni yaqra 'alaih, membaca Al-Quran dan kitab-kitab ulama di hadapan syekh, membaca hadis di hadapan syekh. Thumma kana yulazim 'ala majalis ad-dars 'indahu, dan kemudian beliau bermulazamah setelah menyelesaikan Al-Quran, tafsirnya, hadis, membaca riwayat-riwayat hadis di hadapan syekh. Kemudian beliau bermulazamah di majlis-majlis dars yang diajar oleh syekh. Walahu ma'rifah bil hadis wal fiqh wa ghairi dzalik, dan beliau memiliki ilmu juga dalam bidang hadis, fikih dan yang lainnya. Bihaitsu innahu idza kataba nasihatan li jami' ra'ayahu min al-muslimin ata fiha bil ajabil ujab wa baharat uqul ulil albab. Di antara yang menunjukkan kemahiran dan kedalaman ilmu beliau di bidang tafsir, hadis dan fikih, di antara yang menunjukkan adalah apabila beliau menulis nasihat untuk seluruh rakyatnya dari kalangan muslimin, di dalam surat itu beliau mendatangkan al-ajabul ujab. Ya. Isinya sungguh benar-benar sangat menakjubkan. Wa baharat uqul ulil albab, dan mempesona akal orang-orang yang ulul albab, yang memiliki akal yang sehat. Wa kana awwala ma yasdur an-nasiha bil ma yasdur an-nasiha bil wasiyati bi taqwallahi ta'ala wa ma'rifati ni'matil Islam wa ma'rifatil wa ma'rifatit tauhid wal ijtima' ba'dal furqah. Maka beliau yang beliau awali nasihat tersebut adalah dengan wasiat takwa kepada Allah Ta'ala dan mengenal betapa besar nilai nikmatul Islam, nikmat mengenal tauhid, nikmat al-ijtima' ba'dal furqah, bersatu setelah terpecah belah, terkotak-kotak dalam berbagai kabail, negara di bawah pimpinan masing-masing amir, ya, yang masing-masing berperang demi kepentingan-kepentingan duniawi. Maka setelah terpecah belah seperti ini, disatukan di atas kalimat at-tauhid. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat al-ijtima' ba'dal furqah. Ini nasihat yang beliau tulis kepada rakyatnya. Diawali dengan apa? Wasiat bertakwa. Diawali dengan mengingatkan mereka dan atas nikmatul Islam, nikmatut tauhid, nikmat al-ijtima' ba'dal furqah. Thumma al-haddu ala al-jihad fi sabilillah. Kemudian setelah itu beliau menggerakkan, memberikan motivasi dan dorongan untuk berjihad fi sabilillah. Thumma zajr an jami' al-mahdhurat min az-zina wal-ghibah wal-namimah wa qawli az-zur wal-mu'amalat ar-ribawiyah wa ghairi dhalik. Setelah ngajak, mendorong, memberikan semangat berjihad fisabilillah, kemudian setelah itu beliau memberikan peringatan atas berbagai larangan-larangan dalam agama, baik itu zina, ghibah, namimah, qauluz zur, dan bermuamalah dengan muamalah-muamalah ribawiyah dan yang lainnya. Wa kullu naw'in min dhalik ya'ti 'alaihi bil adillati minal kitabi was sunnah wa kalamil ulama. Dan setiap beliau memberikan nasihat, setiap poinnya selalu beliau sertakan dengan dalil-dalil dari Alkitab, Wassunnah, dan kalamul ulama. Ya habbadha, kalau seandainya kita memiliki imam yang seperti ini, bukan hanya memerintah ya dalam bidang politik, perekonomian, atau yang lainnya, tapi juga mengarahkan rakyatnya. Seorang imam bukan hanya seorang negarawan, tapi juga seorang alim. Seorang yang mengerti, bukan hanya alim dalam arti dia cinta kepada din, namun benar-benar mengerti fikih, memiliki hadis, tafsir, sehingga bisa mengarahkan rakyatnya dengan nasihat disertai dengan adillah. Minal kitabi was sunnah wa kalamil ulama. Faman waqafa, kemudian kata Ibn Bishr, faman waqafa ala syai' min murasalatihi wa nasaihihi arafa balaghatahu wa fawra ilmihi. Barang siapa yang melihat ya surat-surat beliau dan nasihat-nasihat beliau, maka dia akan mengetahui tingkat balagh, nilai sastra yang ada pada beliau, kemampuan berbahasa dan keenceran ilmu beliau. Nah, wa idza takallama fil mahafil bi nasiha aw mudzakara bahara aqla man lam yakun sami'ahu. Apabila beliau berbicara di sebuah acara, baik itu nasihat ataupun mudzakarah, maka pembicaraan beliau benar-benar menerangi akal orang-orang yang belum pernah mendengar nasihat tersebut. Wa khala fi nafsihi annahu lam yasma' mithla qawlihi wa husna mantiqihi. Dan dia akan mengira pada dirinya, berbicara pada dirinya, bahwa dia belum pernah mendengar ucapan yang seperti ini dan belum pernah mendengar kata-kata yang indah seperti ini. Wa alaihi al-haiba al-azimah allati ma sami'na biha fil muluk as-salifah. Dan beliau memiliki kewibawaan yang besar yang belum pernah kita dengar dari kisah para raja-raja terdahulu. Bihaitsu innal muluk al-aqtar La tatajasar ala muraja'atihi al-kalam wa la tarmuquhu bi absariha. Yaitu dari mana sisi kewibawaan beliau, enggak ada yang berani bicara di hadapan beliau. Nah, bahkan tidak ada yang berani memandang dengan mata, pandangan mata. I'zaman lahu, karena sangat agung kewibawaan beliau. Penghormatan yang besar terhadap beliau. Wa huwa ma'a dzalik fil ghayah min at-tawadhu lil masakin wa dzawil hajah. Namun demikian, beliau seorang yang memiliki karisma, wibawa, ya, sampai-sampai segan rakyatnya untuk melihat aja segan. Memandang dengan mata itu sedang segan. Namun demikian beliau fil ghayah min at-tawadhu. Seorang yang benar-benar memiliki jiwa yang tawadhu terhadap, khususnya terhadap orang-orang miskin, wa dzawil hajah, dan orang-orang yang memiliki hajat, wa katsir al-muda'abah, banyak bergurau, ya, wal imbisat li khawasihi wa ashabihi, yang lapang kepada orang-orang khusus dan teman-temannya, yakni ada, bisa dekat dengan mereka, tidak kemudian kaku, enggak ada gurau, enggak ada senda gurau, enggak. Ada, masih muda abah. Nah, dan ini semua min athar at-tamassuk bi aqidati salafis salih. Demikian pula diterangkan oleh Syekh Rashid bin Ali Al-Hambali dalam kitab yang berjudul Muthirul Wajd fi Ma'rifati Ansab Mulukin Najd. Tentang Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz ini, beliau katakan tawalla mulka Najdin wa jannada minha junudan tazidu ala 400,000 ma baina faris wa rajil. Beliau memegang tahta kerajaan Najd, ya, dan beliau memiliki tentara lebih dari 400,000 ma baina faris wa rajil, yang terdiri dari pasukan berkuda dan pejalan kaki. Wa kana aliman zakiyan yuhsinul khat wal qiraah. Beliau seorang imam, seorang alim yang cerdas, bagus tulisannya dan bagus qiraahnya. Wa kana fasihan idza takallam ansata lahu kullu sami'. Dan beliau seorang yang fasih, apabila berbicara maka semua pendengarnya mesti diam demi mendengar kata-kata beliau. Wa 'alal jumla fa huwa syuja', faris, shadiq fil hadis, 'alim, rasikh fil ilm, taqiyuddin, silmun li awliya'illah, harbun 'ala a'da'ihi. Yani beliau seorang suja, pemberani, jujur dalam ketika berbicara, alim, rasikh fil ilm, qaqah, mendalam keilmuannya, seorang yang bertakwa dalam agama, silmun li awliya illah, kedamaian bagi para waliullah, harbun ala a'daihi, perang terhadap para musuh-musuh Allah. Istama'at fihi malakatul hukum wal imarah wa mawahib al-ilm wal imamah. Terpadu pada beliau keahlian memerintah, ya, dan kewibawaan ilmu dan kepemimpinan. Di antara risalah yang beliau tulis, Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz, beliau mengirim sebuah surat yang ditujukan kepada Sulaiman Basya, pimpinan Irak. Dalam surat tersebut beliau menerangkan tentang akidatus salaf yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Al-Imam Muhammad bin Su'ud, ya, dan para anak cucunya. Di samping beliau membantah, menyingkap berbagai syubhat para musuh, al-a'da, dan semua yang diucapkan oleh para musuh itu tentang akidatu syekh, yakni pencemaran terhadap syekh, dakwatu syekh dan akidah syekh, maka itu semua adalah batil, yang laisa lahum hujjah, tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi atau dasar apapun dari berbagai syubhat itu, illa min jinsi ma yahtaju bihi a'da'ur rusul ala rusul wa ala atba'ihim, kecuali seperti kebatilan yang diucapkan oleh para musuh rasul terhadap para rasul itu, yakni semuanya adalah ucapan-ucapan dusta. Nah, surat ini dibaca oleh ahli Mekah dan ulama Mekah. Surat yang hendak dikirim kepada Sulaiman Basya ini dibaca oleh ahli Mekah dan ulama Mekah. Tentunya ini setelah peristiwa apa? Fathu Mekah. Maka waqa'a 'alaihi ulama Mekah wa qudhatuha wa arbabul fatwa fiha. Disetujui oleh para ulama Mekah dan para qadhi Mekah dan para mufti di Mekah, min jami'il madhahib al-arba'ah, dari seluruh madhab yang empat. Ya, mereka para ulama, para mufti itu dari berbagai madhab yang berbeda-beda dari empat madhab yang ada. Demikian pula dibaca oleh Syarif Ghalib, ya, dan disetujui. Demikian pula dibaca oleh para ulama Al-Madinah Al-Munawwarah. Kulluhum yaqulun nashhad anna hadha ad-din alladhi qama bihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa da'ana ilayhi Imamul Muslimin Su'ud bin Abdul Aziz min tauhidillah azza wa jal wa nafyi asy-syirk alladhi dzakarahu annahu huwal haqq alladhi la syakka fihi wa la raib. Semua mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa agama ini yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan kita semua diajak kepada agama tersebut oleh Imamul Muslimin yaitu Su'ud bin Abdul Aziz. Apa agama tersebut? Yaitu tauhidullah dan nafyus syirik, annahu huwal haq, itulah al-haq, alladhi la syakka fihi wa la raib, yang tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan padanya. Kulluhum yashhadu, mereka semuanya bersaksi. Alladhi ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama inilah yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma waqa'a fi Makkah wal Madinah sabiqan wa Misr wa Syam wa ghairihima min al bilad ila al an min anwa'i syirik al madhkura fi hadzal kitab annahu al kufrul mubih lid dam wal mal wal mujib lil khulud fi nar. Dan mereka juga mengakui bahwa segala yang terjadi di Mekah dan Madinah sebelum ini, demikian pula yang terjadi di Mesir dan Syam, dan negeri-negeri yang lainnya sebelum ini hingga sekarang, yakni hingga surat itu ditulis, apa yang terjadi di sana? Dari berbagai macam kesyirikan seperti yang disinggung di tulisan tersebut, di risalah Al-Imam Su'ud ini, mereka menyaksikan, mempersaksikan bahwa annahul kufur, itu adalah kekufuran al-mubih lidam wal mal, kekufuran yang menyebabkan halal darah dan harta, wal mujib lil khulud finnar, sekaligus kekufuran yang mengharuskan kekal di neraka, yakni kufur akbar. Ya, segala praktek yang terjadi sebelum ini di Mekah maupun Madinah, Mesir, Syam dan yang lainnya, mereka mempersaksikan itulah kufur al-mubil lidam wal mal. Wa man lam yadkhul fi hadha ad-din wa ya'mal bihi wa yuwali ahlahu wa yu'adi a'da'ahu fa huwa 'indana kafir billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang tidak masuk ke agama ini dan beramal dengannya, loyal terhadap orang-orangnya dan memusuhi musuh-musuh tauhid tersebut, fa huwa indana kafir billahi wal yaumil akhir, maka dia orang tadi yang enggak mau masuk tadi, menurut kami adalah kafir billah wal yaumil akhir, orang yang kafir kepada Allah dan hari akhir. Wajibun ala imamil muslimin wal muslimin jihadahu wa qitalahu, dan wajib kepada imam kaum muslimin dan juga wajib terhadap kaum muslimin untuk berjihad melawan orang tadi, dan wajib bagi mereka untuk memerangi orang tersebut hatta yatuba ilallah mimma huwa alaih wa ya'mal bihadzal din, sampai dia mau bertobat kepada Allah dari segala perbuatan dia yang lalu dan sampai dia mau beramal dengan agama ini. Ya, kemudian disebutkan siapa nama-nama ulama tadi yang setuju terhadap isi surat tersebut, di antaranya Syekh Abdul Malik bin Abdul Mun'im Al-Hanafi, Mufti Mekkah Al-Mukarramah. Ya, kemudian Syekh Muhammad Saleh bin Ibrahim, Mufti Syafi'iyah di Mekkah. Wa Syekh Muhammad bin Muhammad Arabi Al-Bunani, Mufti Malikiyah di Mekkah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Yahya, Mufti Hanabilah di Mekkah dan yang lainnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, diterangkan dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahhab Muslihun Madhlum wa Muftara Alayh, apabila kita melihat sejarah Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz, maka kata beliau, fatarahu amiran hakiman qallama yujad mithal, beliau seorang amir yang bijak, seorang amir dan hakim yang tidak pernah ada bandingannya atau sedikit orang yang semisal dengan beliau. Beliau lahir pada tahun 1160 Hijriah. Wa kana min adatihi, di antara kebiasaan beliau, fi aghlab ayyamil huruf, pada mayoritas atau kebanyakan di hari-hari perangnya, ketika beliau berperang, annahu kana yaqif fi junudihi ba'da salatil maghrib, beliau berdiri di hadapan para tentaranya setelah salat maghrib, fayaidhuhum wa ya'muruhum bis-sabri wat-ta'at wa yu'rid 'alaihim namadhij min siratir rasul al karim wa asba' wa ashabihi al bararah radhiyallahu anhum, maka beliau berdiri di hadapan para tentaranya ba'da salatil maghrib, menyampaikan nasihat kepada mereka, memerintahkan mereka untuk sabar dan taat, kemudian memaparkan contoh-contoh ya dari siratul rasul dan sirah para sahabatnya. Wa hakadha kana yushajjiuhum wa yaquduhum ila ribatatil ja'sh wa idhar al-butulat. Demikian beliau memberikan dorongan, semangat ya untuk memiliki jiwa pemberani dan menampakkan al-butulat, jiwa kepahlawanan. Bahkan dalam segala pertempuran ya, beliau bersama tentaranya berupaya untuk menerapkan al-qawaid asy-syari'ah al-islamiyah secara sempurna. Fa amma halatuhu fi an-nawadi wal majalis fa kanat ala ghairi hadhihi syakilah. Fakana ahlu dir'iyya yistami'un kulla yaumin ba'da salatil fajr. Adapun kondisi beliau di majlis-majlisnya yang selain dalam kondisi tempur, ketika di tempat, ketika damai, berada di dir'iyya, maka di antara kebiasaannya adalah penduduk dir'iyya berkumpul setiap hari setelah fajar. Setelah salatil fajr, kharij qasr al-amir, di luar istana. Wa yajlis ma'ahum fi sadara su'ud wa alu su'ud. Ya. Maka al-imam su'ud duduk bersama mereka. Su'ud dan seluruh keluarga alu su'ud. Wa ila janibihim alu syekh. Kemudian di sampingnya keluarga alu syekh duduk bersama penduduk dir'iyah. Wa yaqumu ahadul ulama min ahli syekh bil wa'ad. Kemudian tampil sebagai pemberi nasihat salah seorang ulama dari kalangan ahli su'ud, ahli syekh. Kemudian dan wa kana Syekh Abdullah bin Syekh bin Syekhul Islam huwa alladhi yatawalla tadris fil ghalib. Seringnya yang memegang tugas mengajar adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa kana yudarris fil akthar min tafsir Ibn Jarir au Ibn Katsir. Seringnya beliau mengajar tafsir Ibn Jarir atau kalau tidak mengajar tafsir Ibn Katsir. Ini di majlisnya siapa? Imam. Hadir di situ al-Imam Su'ud bersama alu Su'ud semuanya. Di sampingnya siapa? Alu Syekh. وبعدما ينفض المجلس كان الأمير سعود يجلس في القصر ويقضي حوائج الناس وينظر في شكاويهم. Selesai pelajaran, maka Al-Amir Su'ud masuk ke istana ya dan duduk di istana, dan beliau menunaikan segala kebutuhan rakyatnya dan menampung segala keluhan mereka. Ya, ini mulai kapan? Ba'dal fajr. Setelah fajr langsung ada dars, kemudian beliau menyelesaikan urusan rakyatnya. Thumma ta'ti adh-dhahira fayaqum. Ini sampai waktu zuhur. Lalu beliau berdiri, meninggalkan tempat itu untuk salat zuhur. Wa ba'da salati adh-dhuhur kanat tu'aqqad majalis ad-dars fi dakhil qasr. Selesai zuhur, iya, diadakan lagi majlis dars di dalam istana. Walakin alu syekh makanu yahdurun hadihil majalis. Namun di kesempatan ini alu syekh tidak ikut hadir. Keluarga syekh tidak ikut hadir. Kenapa? Para alu syekh, siapa saja mereka, antara lain Syekh Abdullah iya, dan putra-putra beliau lainnya, kenapa tidak ikut hadir? Kullu wahid minhum yashtagil ma'a talamidatihi fi majalisin al-khasah. Karena masing-masing punya murid. Mereka sibuk juga membuka pelajaran bersama muridnya masing-masing di majlis khusus. Wa kana al-amir Su'ud huwa alladhi yatawalla at-tadris. Maka di daras di istana itu, ya siapa yang ngajar? Langsung al-amir Su'ud yang mengajar tadris fi hadzal waqt wa yanshur durara al-ilm. Apa yang materinya, materi pelajarannya di majlis ba'dadz zuhur itu? Wa kanat al-qira'a min tafsir Ibnu Katsir aw riyadhish shalihin. Materi pelajarannya tafsir Ibnu Katsir atau riyadhish shalihin. Wa kana Su'ud yashrahuha wa yuwaddihuha. Al-Imam Su'ud beliau yang mensyarah dan menjelaskan kitab tersebut. Wa ba'da ma yaqum min hadzal majlis, selesai dari pelajaran, yastagil fi qada' hajatin nas. Wa rafa'a shakawahum limuddati sa'atain hatta tahin salatil 'asr. Selesai dari itu kembali memenuhi hajat rakyatnya itu selama kurang lebih 2 jam hingga tiba waktu asar. Selesai asar, kembali diadakan majelis. Namun sifatnya khusus, dihadiri oleh para pembesar. Ya. Duduk di situ al-amir Su'ud juga. Yang mengajar adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah. Materi pelajarannya adalah Sahihul Bukhari. Naam. Taib ya kan, itu tentang sekilas tentang sirah al-Imam Muhammad As-Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.